Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Roja, para pendengar Radio Bas FM, Surutigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih kembali diberi umur untuk mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini, di mana saat ini kita memasuki atau melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 54, dan insya Allah akan mengangkat tema anak dan ilmu duniawi. Anak dan ilmu duniawi. Pembahasan ini kita angkat setelah kita membahas tentang anak dan Al-Quran, anak dan hadis Nabi SAW, kemudian anak dan bahasa Arab, ya, kemudian anak dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya agama. Ya. Kami perlu angkat tentang anak dan ilmu duniawi ini karena sebagian kalangan terlihat antipati terhadap ilmu duniawi. Padahal ajaran agama kita bukanlah agama yang anti dengan ilmu dunia. Hanya saja memang, ya, agama kita ini memprioritaskan yang namanya ilmu agama. Bahkan para ulama kita menjelaskan bahwa setiap ilmu atau dalil yang berbicara tentang keistimewaan ilmu, maka yang dimaksud dari dalil itu adalah ilmu agama. Jadi kalau misalnya kita membaca dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang keistimewaan ilmu, contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Ayat yang dimaksud atau maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang berilmu, yakni ilmu agama. Ya. Juga sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dimaksud dengan ilmu di dalam hadis adalah ilmu agama. Jadi para ulama kita menjelaskan setiap dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keistimewaan ilmu, ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Makanya ilmu agama ini mendapatkan prioritas yang sangat tinggi di dalam agama kita. Namun, ya, jangan difahami dari dalil-dalil tersebut di atas bahwa agama kita ini adalah agama yang anti ilmu dunia. Enggak. Ya. Terlebih lagi, memang kita tinggal di dunia. Kita ini tinggal di mana? Di dunia. Orang yang tinggal di dunia, dia membutuhkan ilmu dunia. Bagaimana dia akan hidup di dunia ini ketika dia tidak memiliki keahlian, tidak menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi? Bagaimana dia akan hidup di dunia dengan baik? Makanya perhatikan di dalam hadis riwayat Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, manakala beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, beliau sampai di Madinah melihat bahwa orang-orang atau masyarakat Madinah, mereka terbiasa untuk mengawinkan pohon korma jantan dengan pohon korma betina. Jadi pohon korma itu ada yang jantan, ada yang betina. Jadi petani korma di kota Madinah itu biasa mengawinkan antara pohon jantan dengan pohon betina. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kebiasaan itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun memberikan masukan. Memberikan masukan kepada para petani yang ada di Madinah bahwa enggak perlu dikawinkan. Biarlah nanti akan tumbuh sendiri sebagaimana bunga-bunga atau buah-buah yang ada yang lainnya, itu kan mengandalkan angin, ya, penyerbukan antara jantan dengan betina, bunga jantan dengan bunga betina. Itu kan kalau kita kayak mangga, kemudian kayak yang lain, itu kan mengandalkan angin atau mengandalkan serangga-serangga seperti apa? Seperti tawon, lebah, ya. Jadi enggak perlu repot-repot, ya, enggak perlu repot-repot jadi pengulunya kurma. Jadi pengulunya pohon kurma, kerjanya mengawinkan pohon kurma dengan pohon jantan kurma dengan jantan betina, atau dengan korma jantan dengan korma betina. Nabi SAW memberikan masukan seperti itu kepada para sahabat. Ternyata apa akibatnya? Tahun itu mereka betul tidak mengawinkan korma jantan dengan korma betina. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengikuti advis masukan dari Nabi SAW, yang terjadi tahun itu mereka gagal panen. Jadi korma pohon-pohon mereka itu tidak berbuah. Ataupun kalau berbuah hasilnya itu sedikit dan jelek. Akhirnya para sahabat pun mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka semacam komplain. Ya, semacam komplain kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, kenapa setelah kami mengikuti nasihat dari kamu, mengikuti masukan dari kamu, kok malah justru akibatnya panen kami sedikit sekali? Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabatnya, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Beliau sallallahu menjawab, kalian wahai para sahabatku lebih faham tentang urusan dunia kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam masalah agama kalian harus terima. Ya, kalau urusannya agama, masalah ibadah baik sifatnya mahdhah maupun tidak, kalian harus terima. Akan tetapi ketika sudah berkaitan dengan masalah duniawi, dalam arti pertanian, peternakan, ya kemudian bisnis dan seterusnya, kalau misalnya sudah kaitannya dengan seperti itu, maka kalian wahai para sahabatku lebih paham masalah dunia. Jadi dari sini Nabi SAW mengisyaratkan, ya, bahwa kita ini perlu belajar sesuatu yang sifatnya duniawi. Kayak misalnya ini pertanian, kita perlu belajar ilmunya. Perdagangan, kita perlu belajar ilmunya. Ya. Kemudian juga mungkin yang nelayan perlu mempelajari bagaimana cara mencari ikan yang benar. Ya. Peternak, bagaimana cara beternak yang baik. Ini semacam isyarat dari Nabi SAW agar kita mempelajari hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya. Ilmu duniawi itu seperti apa? Ilmu duniawi itu adalah ilmu yang dibutuhkan untuk memenuhi maslahat dunia dan kehidupan manusia. Ya. Contohnya adalah ilmu kedokteran, pertanian, ilmu teknik, perdagangan, militer, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan ilmu dunia. Dan kita perlu, ya, perlu memotivasi anak kita untuk mempelajari ilmu duniawi, terutama yang bisa membantu anak untuk memenuhi kebutuhan primer kesehariannya. Sandang, pangan, dan apa? Sandang, pangan, dan papan. Sandang ya pakaian, pangan ya makanan, papan ya tempat tinggal. Ya. Jadi kita perlu mengajari anak kita bagaimana supaya dia bisa memenuhi kebutuhan primer kesehariannya. Supaya anak kita ini tidak menjadi beban masyarakat atau beban keluarga. Yang kerjaannya bisanya cuma minta-minta. Jadi sejak dini kita perlu untuk membiasakan anak kita seperti itu. Jadi dia punya kemandirian. Dia berpikir bagaimana saya memenuhi kebutuhan saya. Sehingga anak ini tidak terbiasa untuk dikit-dikit minta. Ya, untuk dikit-dikit minta. Ada sebagian anak sampai usia dewasa pun, ya, kerjaannya cuma bisa mengacungkan tangannya minta kepada bapaknya, "Pak, jaluk duite." "Bu, jaluk duite." Iya, kalau anak TK ya masih inilah ya, wajar ya. Ini anak sudah usia 17 tahun. Bahkan kadang-kadang anak-anak sudah bukan anak-anak lagi, malah dia sudah nikah. Malah dia sudah nikah, sudah punya anak, kerjaannya masih saja menjadi beban buat orang tuanya. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, harus kita perbaiki. Ya. Ini adalah kekurangan yang ada di dalam diri kita atau banyak dari kita yang perlu kita perbaiki. Mari kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah terbiasa untuk mandiri. Ya, contoh nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah terbiasa untuk angon wedhus, menggembala kambing. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus nabi melainkan pasti dia itu menggembala kambing. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita bahwa semua nabi itu pernah menggembala kambing. Semua nabi, ya, mulai dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ingin memastikan, faqala ashabuhu wa anta, wahai Rasul, engkau juga wahai Rasul. Jadi para sahabat ingin memastikan apakah yang jadi penggembala kambing itu nabi-nabi tok sebelum engkau wahai Rasul atau engkau juga. Maka Nabi SAW ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, "Na'am, iya, aku juga. Ya, aku juga menggembalakan kambing. Kuntu ar'aha ala qarariita li ahli Makkah." Aku dahulu biasa menggembala kambingnya orang-orang Mekah dan aku dikasih upah. Ya, dikasih upah dari menggembala kambing tersebut, hadis riwayat Bukhari. Lihat. Nabi SAW usianya saat itu mungkin baru di bawah 10 tahun atau kalaupun di atasnya ya usia belasan tahun. Sudah terbiasa untuk mencari nafkah sendiri. Ya. Bandingkan dengan anak-anak kita. Kira-kira Bu, anak-anak kita ini usia 7 tahun, 8 tahun sudah bisa apa, Bu? Sudah bisa apa? Sudah bisa minta sangu. Sudah bisa minta sangu. Ya. Bahkan kadang-kadang sekarang anak TK pun sudah tahu duit. Ya, sudah tahu duit, maksudnya minta duit. Dikasih sangu 1.000 rupiah, sangu kok 1.000. Mintanya berapa? Mintanya 5.000, subhanallah. Jadi sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dahulu ketika masih kecil, ini adalah sebuah pendidikan yang luar biasa. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan setiap Nabi menjadi penggembala kambing. Dan saya yakin, banyak di antara anak-anak sekarang, usia SD, itu kalau disuruh menggembala kambing, kira-kira mau enggak? Gengsi. Ya? Oh, masa sudah pegang HP di tangan kanan, tangan kirinya megang? Tali kambing yang enggak matching. Enggak matching katanya. Subhanallah. Dan sebagian orang tua juga mendukung anaknya seperti itu. Ya, dia mengatakan, "Wah, masa anakku suruh menggembala kambing? Nanti apa kata orang? Nanti apa kata orang?" Anakmu angon wedus ya, menggembala kambing ya. Merasa malu, subhanallah. Ada sebagian orang di zaman kita ini merasa malu untuk melakukan kebaikan, akan tetapi ya tidak merasa malu untuk melakukan keburukan. Anaknya menggembala kambing malu, anaknya ngerokok enggak malu, subhanallah. Anaknya rajin ke masjid malu, anaknya enggak pernah ke masjid enggak malu. Ada sebagian orang seperti itu sekarang di zaman kita ini. Ngaji malu. Ngaji malu. Enggak ngaji, enggak malu. Ini kebalik. Bisa dikatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Melakukan kebaikan merasa malu, melakukan keburukan tidak malu. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Dari kecil, beliau sudah menggembala kambing. Dan mengambil upah, tidak apa-apa. Upahnya walaupun sedikit, Nabi SAW tetap beliau itu berlatih untuk bersikap mandiri. Bukan hanya menggembala kambing. Nabi kita Muhammad SAW dari kecil itu sudah membantu pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Jadi berdagangnya bukan sekedar ke pasar, enggak. Diajak oleh Abu Thalib untuk pergi ke luar negeri. Ya, keluar negeri karena saat itu mereka tinggalnya di Mekah dan dagangnya itu di daerah Syam. Di daerah Syam. Syam itu kalau sekarang mana coba? Syam itu kalau sekarang itu adalah Suriah, kemudian apa? Lebanon, Palestina, ya, Yordania, itu Syam. Jadi bisa panjenengan bayangkan anak sekecil itu ya sudah diajak belanja, sudah diajak berdagang. Dari mana? Dari Mekah melakukan perjalanan jauh ke Syam. Lihat, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dari kecil sudah terbiasa untuk bekerja keras. Ya. Padahal sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah ditanggung kebutuhannya oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Ya. Dengan segala kekurangan ekonomi yang dihadapi oleh Abu Thalib, tapi sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW ini sudah ditanggung kebutuhannya sama paman beliau yaitu Abu Thalib. Akan tetapi subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW tidak menjadi anak yang manja, ya, tidak menjadi anak yang ngelendotan, ya, kepada pamannya, Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, enggak. Akan tapi Nabi SAW berinisiatif untuk mencari uang sendiri. Ya. Mencari keahlian. Ya. Tentu itu butuh keahlian. Menggembala kambing itu, kata para penggembala kambing, tidak semudah yang dibayangkan. Ya, menggembala kambing itu ya gampang-gampang apa? Susah atau susah-susah? Gampang. Ya. Bawa kambing 5 saja. Yang satu lari ke utara, yang satu lari ke selatan, yang satu lari ke sana, dan seterusnya. Itu dikira mudah apa menggembala kambing? Itu butuh keahlian. Inilah yang saya katakan bahwa para orang tua ini perlu untuk mengajarkan semacam keahlian atau profesi kepada anaknya sejak dini. Sejak dini. Ya. Seperti menggembala kambing, berbisnis. Bisnis juga ahli. Keahlian. Ya, sebuah profesi. Tidak semua orang bisa. Ya. Ada sekolahnya juga, ada pengalamannya juga. Ya. Makanya pendidikan kemandirian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil ini mulai jarang kita temukan di dalam keluarga. Mulai jarang kita temukan di dalam keluarga di zaman ini. Orang tua itu cenderung untuk menjadi pelayan. Menjadi pelayan untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Ya. Orang tua cenderung untuk menjadi pelayan untuk anak-anaknya. Jadi kebutuhan apapun pokoknya dipenuhi, dipenuhi, dipenuhi. Anak tidak diajak berpikir bagaimana dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Contoh sekarang. Ya, contoh sekarang. Anak minta pensil. Anak minta pensil. Atau anak minta mainan. Ya subhanallah, kalau kita perhatikan orang-orang tua kita dahulu. Kalau sekarang kan anak minta mainan, kita kasih duit, beli. Di warung. Nanti mainannya rusak, minta duit lagi, beli lagi. Rusak, minta duit lagi. Coba orang tua kita dahulu. Anak minta mainan, apa yang dilakukan orang tua? Ya coba sana, cari di kebun. Ya. Ambil pelepah, apa namanya? Pisang. Ya, dibikin tembak-tembakan. Ya. Pengen bikin mobil-mobilan. Nyari kulitnya, apa namanya itu? Jeruk. Ya, kulitnya jeruk. Jeruk apa? Jeruk Bali. Terus rodanya dari apa? Golek sandal, sandal bodol. Ya, nyari sandal bodol. Kemudian sandal rusak, kemudian dibikin rodanya. Lalu nyari talinya ya seadanya. Ya, jadilah mobil-mobilan. Ya. Masya Allah ya, pada zaman dahulu kita ini diajak kreatif oleh orang tua kita. Nyari gangsing, ya. Kalau sekarang kan gangsing beli, ya, beli dikit-dikit beli. Kalau zaman dahulu saya ingat sekali, kita pakai apa? Pakai beluluk. Apa beluluk? Apa namanya beluluk sih, apa sih? Apa? Kelapa. Kelapa yang masih pentil. Ya, kelapa yang masih pentil, ya, itu dikasih bawahnya itu semacam lidi, kemudian bisa diputer, ya. Jadi subhanallah, ya. Yang seperti ini di zaman kita ini sudah mulai luntur. Ya. Jadi anak ini tidak diajak sejak kecil untuk belajar mandiri, ya, untuk belajar mandiri bagaimana caranya dia bisa melakukan apa yang dibutuhkan oleh dia dilakukan sendiri. Termasuk urusan rumah tangga, ya, pekerjaan-pekerjaan rumah. Banyak di antara anak-anak kita sekarang, ya, atau orang tua membiarkan anaknya tidak mencuci piring, membiarkan anaknya tidak mencuci pakaian, membiarkan anaknya tidak menyapu, ya. Ini adalah sebuah kekurangan. Bapak Ibu yang menghormati, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, inilah sebuah kekurangan. Terjadinya pergeseran cara mendidik dari yang awalnya dahulu orang tua biasa menjadikan anaknya mandiri. Sekarang berubah, orang tua biasa untuk menjadikan anak manja. Sampai piring yang tempat dia makan selalu dicucikan sama orang tuanya. Ya. Kemudian pakaian juga seperti itu. Anak tidak dibikin tanggung jawab melakukan sesuatu, misalnya katakanlah ya, dia anak bawa gelas, bawa gelas, kemudian airnya tumpah, dibiarkan. Ya. Enggak disuruh tanggung jawab, itu loh, Nak. Itu air yang tumpah itu dipel, ya, dilap, Ya, tanggung jawab ini perlu kita tumbuhkan dalam jiwa anak kita. Ya, nyuci piring saya ingat dahulu ketika masih kecil, ketika masih SD itu mendapatkan tugas gantian saya dengan kakak, dengan kakak perempuan. Jadi ketika kecil itu disuruh pokoknya setiap malam gantian nyuci piring. Ya, yang satunya itu yang memberi sabun, ya, yang nyabuni piring. Yang satunya kakak saya yang bilas. Ya. Saat itu subhanallah saya ingat belum ada sabun-sabun cuci kayak gini. Dahulu masih pakai apa namanya? Awu. Ya, masih pakai abu. Ya Allah, itu ingat sekali saya itu. Cuma dikasih sedikit saja biar agak ada apa? Biar ada agak busanya, ya. Saya ingat sekali itu suruh ya sambil ngantuk-ngantuk ya, yang namanya anak kecil ya kadang-kadang jengkel gitu loh. Udah ngantuk-ngantuk masih disuruh nyuci piring. Tapi subhanallah, efeknya kita rasakan. Ya, efeknya kita rasakan. Makanya subhanallah, ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita ini perlu untuk mulai mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan oleh anak kepada anak-anak kita. Dan kita perlu tega. Ya, perlu tega. Ada sebagian orang tua merasa lah anak masih kecil. Kecil gimana? Usianya sudah 7 tahun, sudah 8 tahun, 9 tahun belum bisa untuk nyuci piring. Ya. Maka ini perlu anak bisa kita tugaskan. Kalau banyak anak tuh Masya Allah. Anaknya 5 misalnya. Yang pertama tugasnya untuk nyuci piring. Yang kedua tugasnya nyuci baju. Yang ketiga tugasnya jemur. Yang keempat tugasnya untuk nyapu. Masya Allah itu bagus sekali itu kalau seperti itu. Ya. Itu kalau kita didik anak kita dengan baik. Kalau tidak anak 5, wah berantakan rumah itu. Ya, karena tidak dibiasakan. Nah, bukan hanya urusan rumah tangga, bukan hanya masalah mencuci, bukan hanya masalah menyapu, bukan hanya masalah mengepel, termasuk profesi. Apa sekarang profesi panjenengan? Panjenengan seorang pedagang kah? Kalau panjenengan seorang pedagang, ada baiknya anak suatu saat dibawa, ya, dibawa untuk berdagang, ya, terutama di waktu-waktu yang kira-kira tidak mengganggu belajarnya. Dibawa, kalau Anda dagang di pasar, dibawa ke pasar supaya melihat bagaimana cara jual, bagaimana cara beli, ya, bagaimana cara kulaannya di mana, itu perlu. Ya, enggak apa-apa dikenalkan anak seperti itu. Makanya subhanallah, saya ini senang, ya. Sekarang ini ada beberapa SD, ya, ada beberapa SD, SD Islam, ya, dan juga yang lainnya, itu mereka punya program namanya Business Day. Namanya Business Day. Jadi satu hari itu anak disuruh untuk berjualan. Nah, berjualan mulai dari bikin. Ya, mulai dari bikin makanan. Jadi anak itu disuruh untuk bikin jajan. Ya, jajannya jajan-jajan tradisional. Nah, kalau bukan ciki-cikian, enggak. Jadi dibikin suruh bikin apa namanya? Yang isinya gula merah apa? Klepon. Ya. Ada yang bikin klepon. Ada yang bikin combro, ada yang bikin cilok, ada yang bikin ondel-ondel. Ya sudah, itu pagi-paginya mereka bikin, setelah selesai mereka disuruh keliling. Ya, disuruh apa? Keliling. Disuruh keliling ke kampung-kampung jualan. Ya, anaknya yang jualan, tentunya diawasi oleh gurunya. Jadi anaknya yang menawarkan. Ya, anaknya yang menawarkan ya, kepada masyarakat desa. Atau kepada masyarakat yang ada di sekeliling sekolah itu. Masya Allah. Ya. Ketika sudah siang, kemudian terjual berapa, untungnya berapa. Ini penting. Ya. Jadi, kalau bisa, sekolah-sekolah itu membuat anak itu punya jiwa kemandirian. Dan bahkan kalau misalnya ada anak ingin seperti itu kepada orang tuanya, ingin jualan, jangan dilarang. Ya, misalnya nih, anak sudah mulai ada insting bisnis. Mulai ada insting bisnis. Dia katakanlah ngambil pensil. Ya, beli pensil di sebuah toko, belinya lusinan. Kemudian nanti dijual di mana? Sama teman-temannya di sekolah. Itu bagus. Ya. Jadi orang tua jangan merasa antipati. Wah, apa kata orang nanti kalau anak saya jualan? Oh, subhanallah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya ini perlu kita kembangkan dalam diri kita. Tergantung apa pekerjaannya. Panjenengan sebagai petani, anak perlu diajak ke sawah. Ya, minimal nunggui manuk lah ya, minimal nungguin burung supaya tidak apa, supaya tidak makan padi yang sudah mulai menguning. Anda sebagai nelayan bawalah, Anda sebagai guru bawalah, pokoknya lihat apa profesi yang kira-kira anak cenderung ke dalam profesi itu, dan tidak harus sama dengan orang tuanya. Ya, tidak harus sama dengan orang tuanya. Insya Allah ketika anak terbiasa seperti itu, akan menjadi seorang pribadi yang tangguh, yang matang, yang pantang menyerah, sehingga tidak selalu menjadi beban untuk keluarga dan masyarakatnya. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini berkenaan dengan anak dan juga ilmu duniawi. Semoga bermanfaat dan juga bisa kita ambil pelajaran di kesempatan hari ini. Berikutnya Ustaz, kita akan bacakan pesan singkat dari pendengar Radio Insani. Yang pertama Ustaz, datangnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, berikan nasihat pada kami dan juga keluarga berkenaan dengan anak saya yang sekolah di sekolah formal yang memang hampir semua pelajaran mengarah pada urusan duniawi, dan bagaimana cara menambah ilmu agama dengan keterbatasan kami sekeluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bagaimana solusinya anak-anak yang sudah terlanjur sekolah di sekolah umum, ya, yang tentunya materi agamanya sangat minim. Jawabannya, kalau memang Anda masih punya kesempatan untuk memindahkan anak Anda ke sekolah agama, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Kalau memang masih memungkinkan untuk memindahkan anak Anda ke sekolah agama, itu lebih baik. Akan tetapi, kalau memang belum bisa, ya, karena satu dan lain hal, maka tugas Anda sebagai orang tua tentunya ekstra. Ya, ekstra berat. Kenapa? Karena Anda harus bisa mengejar ketertinggalan pelajaran agama anak. Ya, harus berusaha mengejar ketertinggalan tersebut. Bagaimana tidak? Bayangkan, dalam satu minggu cuma 3 jam materi agama. Dari sekian puluh, ya, berarti cuma berapa persen? Nah, 5% barangkali. Ya, 5% agama dapat porsi. Entah berapa persen ya, 3 pelajaran dari sekian puluh mata pelajaran ya. Maka Anda sebagai orang tua, kalau memang belum bisa memindahkan anak Anda ke sekolah agama, maka Anda sebagai orang tua punya kewajiban. Entah itu sore harinya dimasukkan ke TPQ, atau entah di rumahnya disediakan fasilitas untuk mendalami agama berupa radio, televisi dakwah, dan yang semisalnya. Atau disediakan buku-buku agama di rumah sambil dimotivasi anak, atau kalau punya kelebihan rezeki mengundang guru privat, ya, ustaz privat, ya, untuk memprivat anak dan keluarga. Ya. Atau juga orang tua berusaha untuk mengajak anak membiasakan menghadiri majelis taklim. Jadi orang tua mengajak anaknya, bukan hanya orang tuanya saja yang ngaji. Jadi pendek kata, apapun sarana yang bisa dilakukan selama itu tidak menyelisih syariat, maka gunakanlah itu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran agama anak-anak Anda yang sekolah di sekolah umum. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya. Kita lanjut Ustaz pertanyaan yang berikutnya, datangnya dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah orang tua mengizinkan anak perempuan dan juga laki-laki mengikuti les menari, bahkan sampai pentas? Ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, lebih baik mencari les-les lain yang jelas-jelas memberikan manfaat buat anak, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Alhamdulillah sekarang banyak les-les yang lebih bermanfaat. Ya, makanya saya sebenarnya cenderung anak itu diajari sesuatu yang bersifat aplikatif. Ya, kayak misalnya menjahit, itu kan jelas ya, jelas sifatnya aplikatif. Kemudian otomotif ya, atau elektronik, atau mungkin bahasa Inggris kalau memang dibutuhkan ya, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Jadi sesuatu yang sifatnya aplikatif itu saya pikir lebih bermanfaat buat kehidupan anak di masa yang akan datang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pendengar radio dan juga TV Roja. Silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan dari kami yang pertama, pertanyaan dari seorang akhwat yang bertanya, Ustaz, saya mempunyai adik angkat perempuan, dia masih SMP kelas 8. Memang jika dalam hal membantu orang tua, dia tidak pernah lepas dan selalu santun dalam berbakti kepada orang tua kami. Akan tetapi saat ini ia sudah mengenal pacaran. Nah, bagaimana sikap saya selaku kakak dia untuk menegur agar dia tidak berpacaran lagi? Karena banyak orang yang bilang selagi dia berbakti terhadap orang tuanya, biarkan saja. Mohon nasihatnya, Ustaz Fadl. Ya, Anda sebagai kakak tentu punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada adik. Bagaimanapun juga itu adalah adik Anda, Anda punya kewajiban sebagai seorang kakak memberikan nasihat. Cara menasehatinya antara lain dari sisi manfaat dan juga dari sisi agama. Dari sisi manfaat, ya, dari sisi manfaat disampaikan kepada anak apa sih manfaatnya dari pacaran tersebut. Ya, apa manfaatnya secara duniawi? Apakah mendukung belajar? Apakah membuat hati tenang? Jadi diajak anak itu untuk berpikir kira-kira manfaatnya apa. Ya, tentunya tidak ada manfaatnya, bahkan lebih banyak mudharatnya. Kalaupun ada manfaatnya, maka mudharatnya lebih besar. Maka di sini kita perlu membanding-bandingkan, menimbang-nimbang antara manfaat dengan mudharat. Nah, kalau manfaatnya lebih besar, bisa. Kalau mudharatnya lebih besar, maka tinggalkan. Yang tentu yang namanya sesuatu yang menyelisih syariat, pasti mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dari sisi agama, pandangan agama. Bagaimana pacaran di dalam agama kita, ya, hukumnya apa, hukum berduaan dengan lain jenis bagaimana, kemudian hukum pegang-pegangan dalam agama kita bagaimana. Jadi anak ini perlu dijelaskan dari hati ke hati. Jadi tidak benar kalau misalnya anak itu hanya tanggung jawab orang tuanya saja. Anda sebagai kakak punya kewajiban juga, punya tanggung jawab untuk menasihati adik. Sambil didoakan semoga hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima nasihat. Ya, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan yang selanjutnya kami bacakan. Ustaz, saya seorang guru yang biasa mengajar anak didik usia 4 sampai 6 tahun. Yang mereka itu sangat aktif, tidak bisa diam waktu belajar mengajar. Sehingga langkah apa yang tepat yang saya harus lakukan? Apakah baik dan bijak jika saya marahi dan saya ancam agar mereka diam, Ustaz? Barakallahu fikum. Silakan. Ya, pertama gini ya, anak usia kayak gitu memang sedang aktif-aktifnya. Ini harus disadari. Jadi, sebagai guru, kita harus memahami memang tipenya anak usia segitu seperti itu. Hanya saja, kita jangan berlebihan, tapi juga jangan bermudah-mudahan. Ya, bermudah-mudahan itu maksudnya membiarkan mengumbar. Ya, itu namanya bermudah-mudahan. Berlebihan itu maksudnya mengekang. Jadi enggak boleh, punya enggak boleh bergerak sama sekali. Maka di sini perlu kepiawaian dari seorang guru. Jadi ada saatnya anak bergerak, ada saatnya anak bergerak. Biarkan ketika memang saatnya bergerak, bergerak. Ya. Nanti ketika sudah dikasih kesempatan untuk bergerak, ya, maka kita berusaha untuk memberikan pengertian, tadi sudah dikasih waktu, sekarang waktunya kita belajar. Bahkan sekarang mulai ada fenomena belajar di alam yang terbuka. Belajar di alam yang terbuka, semacam sekolah sekolah alam. Ya. Di situ anak kadang-kadang, ya, kadang-kadang justru anak itu semakin apa? Semakin konsentrasi. Karena ada apa namanya, ada semacam suasana yang berbeda. Itu bagus-bagus saja. Suatu saat bisa anak itu diajak untuk belajar di bawah pohon, ya. Kemudian juga kadang-kadang anak itu tidak memperhatikan gurunya karena mungkin gurunya cara menyampaikannya itu membosankan. Ya, guru cara menyampaikannya membosankan. Kurang menarik, maka di sini guru perlu introspeksi diri. Dia perlu pakai alat peraga, ya. Dia perlu pakai cara-cara yang menarik perhatian anak dengan kisah, ya, dengan memainkan intonasi suara. Ya, intinya jangan segala sesuatu itu disalahkan anaknya. Mungkin gurunya yang kurang menarik dalam mengajar, maka dari sinilah Anda perlu terus meningkatkan kualitas Anda di dalam mengajar. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kami beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Bas. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari Umu Rahman yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz. Orang tua saya ini tidak pandai dalam agama. Akan tetapi sebuah nasihat yang sampai sekarang ini saya ugemi, katakanlah seperti itu, adalah beliau pernah mengatakan kepada saya terkait jika kita menanam padi, rumput itu akan tumbuh. Sementara ketika kita menanam rumput, padi itu tidak akan ikut tumbuh, hanya rumput saja yang akan tumbuh. Nah, hal seperti ini apakah bisa diaplikasikan terkait ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, Ustaz? Apa itu, Ustaz? Iya, pertama kalau masalah dunia, ya banyak pepatah-pepatah dan juga masalah akhirat juga. Banyak pepatah-pepatah dari orang-orang dahulu yang bisa kita ambil. Ya, jadi walaupun pondasi utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi itu tidak berarti bahwa kita ini anti dengan pepatah-pepatah orang dahulu. Ya, banyak ya, pepatah-pepatah hidup orang dahulu yang bagus-bagus. Selama itu tidak menyelisihi syariat. Selama itu tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, banyak sekali ya. Pepatah orang Jawa dahulu, ya kupah purute orang mangan nangkane, kemudian sapa sing teken nganggo teken bakalan apa, bakalan tekan, ya kemudian pepatah adigang adigung adiguna, kemudian pepatah tutwuri handayani, ya, dan seterusnya. Itu pepatah-pepatah Jawa atau yang semisalnya, selama itu tidak menyelisih syariat, tidak apa-apa, ya kita terapkan dalam kita kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah bagian dari perumpamaan, bagian dari masal, ya, dan Al-Quran sering menggunakan perumpamaan di dalam ayat-ayatnya. Maka itu adalah upaya untuk memudahkan memahami suatu permasalahan. Selama itu tidak menyelisih syariat, tidak apa-apa insyaAllah. Ya. Ya, baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Mbak Yidan yang ada di Kalibening Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya terkait apa-apa yang masih dilakukan di daerah-daerah, termasuk di daerah kami nih Ustaz, terkait agar anak ini bisa menjadi baik, penurut, itu anak-anak itu disuwukkan istilahnya oleh orang-orang pintar. Nah, hal-hal seperti ini apakah diperkenankan? Karena tujuannya adalah agar anak ini manut atau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Tawadhal Ustaz. Iya, kebiasaan suwuk, ya, anak ini disuwukkan. Ya, kalau yang dimaksud adalah pergi ke dukun, ya tidak boleh. Nah, kalau yang dimaksud dengan orang pintar di sini dukun, tidak boleh. Karena di situ nanti dibacakan mantra-mantra yang tidak jelas isinya, ya, yang barangkali di dalamnya mengandung ungkapan-ungkapan permintaan tolong kepada selain Allah, kepada setan, kepada jin, itu tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah minta didoakan oleh orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, bukan dukun. Ya. Orang yang soleh. Dukun itu bukan orang soleh karena menyelisih ajaran agama. Ya. Kalau maksudnya adalah minta kepada orang, minta didoakan sama orang-orang yang soleh. Atau anak ini ada gangguan. Ada gangguan secara mental atau psikis atau yang lainnya. Kemudian minta diruqyah, ya, oleh seorang tokoh agama yang mustaqim, yang istiqamah, ya, istiqamah di atas jalan agama ini. Kalau memang seperti itu, insya Allah tidak apa-apa. Jadi tergantung makna dari suwuk itu apa. Tapi kalau orang dahulu, wallahu alam, suwuk itu identik dengan pergi ke orang pintar, ya, pergi ke orang pintar untuk disebul, untuk ditiup, ya. Ditiup itu maksudnya dibaca-bacain mantra. Kalau seperti itu maka itu dihindari. Kalau minta didoakan, ya, oleh orang yang soleh tidak apa-apa. Dan tentunya perlu disampaikan bahwa doa orang tua ini lebih mustajab. Ya, doanya orang tua justru lebih mustajab. Orang tuanya yang mendoakan anaknya ini. Salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada tiga jenis doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah da'watul walidi liwaladihi. Salah satu dari tiga doa itu doanya orang tua untuk siapa? Untuk anaknya. Ya, silakan. Baiklah Ustaz, kita lanjut pertanyaan dari pendengar Radio Insani yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang yang sudah berkeluarga, insya Allah urusan keluarga tidak terbengkelai, melanjutkan kuliahnya di jurusan tarbiyah dalam rangka memperdalam ilmu agama dan berikan solusinya Ustaz? Bolehkah seorang bapak mungkin ya, untuk melanjutkan belajar agama? Boleh, sangat boleh sekali, selama itu tidak mengabaikan kebutuhan utama berupa mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan itu sangat bagus. Bahkan itu sangat bagus mempelajari agama, tapi tentunya mempelajari agama yang sumbernya jelas, ya. Betul-betul belajar agama, ya, bukan belajar filsafat atau ilmu kalam yang sangat minim faedahnya atau bahkan lebih banyak madharatnya. Jadi kalau memang betul-betul belajar agama, maka ya silahkan, itu sangat bagus selama tidak mengabaikan kebutuhan primer keluarga. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.